Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Dan sesungguhnya di antara nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah nikmat istiqamah. Nikmat istiqamah 'alad-din, 'alas-sunnah, ala tariqil haq ila akhir hayatihi. Dan ini adalah sebuah nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk meminta kepadanya. Subhanallah. Yang selalu kita baca di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Ulama menjelaskan yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim adalah as-sayr alaih wal istiqamatu alaih. Berjalan di atas siratal mustaqim dan istiqamah di atasnya. Ini makna doa yang selalu kita baca dalam Al-Quran. Bukan sekedar minta ditunjukkan kepada jalan yang lurus, tetapi juga kita minta agar bisa istiqamah di atas jalan yang lurus. Taib, akhi, jangan sendirian di dinding. Fon yang sendirian, maju ke depan. Taib. Ulama kita menjelaskan, doa yang selalu kita panjatkan dan wajib kita baca minimal 17 kali dalam sehari, di dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, adalah memohon kepada Allah agar kita bisa diberikan taufik untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Dan bukan sekedar itu, tetapi juga diberikan taufik untuk istiqamah di atasnya. Untuk istiqamah di atasnya. Dan orang yang istiqamah, dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar di akhir hayatnya. Sebagaimana yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, yakni mereka meyakini Allah sebagai Rabb mereka, sebagai sesembahan yang hak, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, thumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah di atasnya. Ini seperti pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, kul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hendaklah engkau beristiqamah. Maka apa yang Allah akan anugerahkan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada mereka puncak kenikmatan. Apa itu puncak kenikmatan di dunia? Husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Seperti apa akhir kehidupan yang baiknya? Kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika menjelang matinya, para malaikat akan berdatangan kepadanya. Ada malaikat-malaikat khusus yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk mendatanginya di akhir hayatnya. Ketika dia sedang resah, ketika dia sedang gundah gulana menghadapi kematian, dan mungkin dia dalam keadaan takut memikirkan bagaimana nasibnya kelak setelah kematian, dan juga sedih dengan keluarga yang dia tinggalkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka malaikat-malaikat khusus untuk menyampaikan 3 kabar gembira. Yang pertama, para malaikat mengatakan, "Alla takhafu," janganlah kamu takut. Janganlah kamu takut. Dikatakan para ulama, maksudnya janganlah kamu takut dengan keberadaanmu atau keadaanmu setelah kematianmu. Jangan kamu takut dengan kedahsyatan azab kubur, dengan dahsyatnya hari kiamat, dengan dahsyatnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah memberikan keamanan kepadamu. Kemudian yang kedua, malaikat mengatakan, "Wala tahzanu," dan janganlah kamu bersedih. Dikatakan para ulama, yakni kamu tidak perlu bersedih dengan apa yang kamu tinggalkan dalam kehidupan dunia ini. Hartamu, anakmu, semuanya yang kamu tinggalkan, yang kamu khawatirkan, Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang akan mengurus mereka. Engkau tidak perlu sedih. Dan kabar yang ketiga yang lebih menggembirakan, para malaikat mengatakan, "Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun," dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Subhanallah, kenikmatan yang paling besar apabila kita bisa meraih kenikmatan tersebut di akhir hayat kita. Dan itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan istiqamah. Baik. Dan kemarin alhamdulillah, pada daurah pekan lalu di sini yang disampaikan Ustaz Mustafa hafizahullah ta'ala, walaupun ana enggak sempat ikut karena qadarullah, setiap pekan keempat ana dijadwalkan mengisi di sekitar UGM di Jogja. Tapi ana dengarkan rekamannya, masya Allah, beliau memberikan nasihat yang sangat bagus sekali, terutama di bagian awalnya, sekedar mengingatkan kembali bahwasannya yang dimaksud dengan istiqamah adalah luzumul haq. Istiqamah adalah luzumul haq. Senantiasa mengikuti al-haq. Senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran. Dan juga dijauhkan dari fitnah-fitnah. Baik fitnah-fitnah kesesatan. Kesesatan, kesyirikan maupun kebid'ahan. Maupun fitnah-fitnah perpecahan yang terjadi di antara ahlu sunnati wal jamaah. Ini hakikat istiqamah. Sehingga kita jangan tertipu dengan orang-orang yang nampak masya Allah semangat mengamalkan sunnah. Ketika mengenal dakwah ahlu sunnah, dia tampakkan semangat yang luar biasa. Dan juga menampakkan permusuhan yang besar terhadap kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Namun, di sisi yang lain, ketika datang fitnah-fitnah, dia pun orang yang paling terdepan. Dia pun orang yang paling terdepan. Dan biasanya orang yang seperti ini memiliki penyakit di dalam dirinya, yaitu penyakit hubbuz zuhur, cinta untuk selalu tampil, ingin selalu nampak. Setiap ada perkara, dia mau tampil paling depan. Dan ini tentunya merusak keikhlasan. Merusak keikhlasan. Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, itulah negeri akhirat kami jadikan untuk mereka yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi ini, dengan tidak ingin dikenal, tidak ingin tampil, tidak ingin menonjol, tidak ingin dipandang oleh orang. Demikian negeri akhirat Allah jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi ini. Wala fasada, dan tidak pula menginginkan kerusakan. Wal akibatu lil muttaqin, dan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang namanya istiqamah betul-betul mengikuti kebenaran dan menjauhi fitnah-fitnah, menjauhi berbagai macam kesesatan, baik kesesatan yang berasal dari ahlul bid'ah ataupun dari orang-orang yang sengaja mau memecah belah di antara ahlu sunnati wal jamaah. Beliau berpesan, jangan kita tertipu dengan orang-orang seperti itu. Nampak menonjol membela sunnah, nampak menonjol membenci bid'ah, tetapi ketika ada fitnah-fitnah, dia pun yang paling menonjol, dia pun yang paling terdepan. Sampai pada akhirnya yang biasanya rajin belajar, yang biasanya rajin ta'lim, yang biasanya rajin membaca Quran, kesibukannya sudah beralih pada membicarakan fulan dan fulan, membicarakan para ulama ahlu sunnati wal jamaah, merendahkan kehormatan para duat ahli sunnati wal jamaah. Ini bahaya. Dan Nabi SAW bersabda, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan, wa idza btuliya sabara fawahan. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Nabi SAW bersabda 3 kali. Lalu beliau mengatakan, dan apabila dia ditimpa fitnah, dia pun bersabar. Ini orang yang istiqamah. Kata Nabi SAW, fawahan, yakni ajaban. Sungguh mengagumkan orang seperti itu. Dia jauh dari fitnah-fitnah. Jauh dari kesesatan-kesesatan. Jauh dari perpecahan-perpecahan. Dan ketika dia ditimpa fitnah, dijelaskan para ulama, yakni dia diuji dengan fitnah-fitnah. Dia dijelek-jelekan, dia direndah-rendahkan. Dia pun bersabar. Bahkan sampai dia tidak membela diri. Maka fawahan, sungguh menakjubkan perkaranya. Dan ulama kita menjelaskan, seseorang itu kalau dia direndahkan, dia dijelek-jelekan, dia dicemarkan nama baiknya, dia diarahkan padanya pembunuhan karakter, dalam keadaan dia ikhlas dan dalam keadaan dia tidak bersalah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membelanya. Walaupun dia tidak berusaha membela dirinya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membelanya apabila dia berjalan di atas al-haq dalam keadaan ikhlas. Maka ini satu nikmat yang harus kita syukuri, ketika kita diberikan taufik untuk berjalan di atas al-haq dan dijauhkan dari fitnah-fitnah. Dan subhanallah, berbagai macam fitnah telah melanda di berbagai penjuru negeri. Walhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini Allah masih menolong kita untuk terjauhkan dari fitnah-fitnah tersebut, sehingga kita tidak memiliki kesibukan kecuali belajar, berdakwah, menyelamatkan umat, menerangi mereka, mengajarkan mereka tauhid, untuk meninggalkan kesyirikan dan mengajarkan mereka sunnah dan menjauhi perkara-perkara bid'ah. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bersemangatlah di dalam meraih apa yang bermanfaat bagi kita. Bersemangatlah di dalam belajar. Jangan kita lemah. Hendaklah kita senantiasa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz." Bersemangatlah engkau di dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu, baik itu bermanfaat dalam hal duniawi maupun dalam agama. Dan biasanya orang-orang yang tertimpa fitnah itu, yang sibuk dengan fitnah, karena dia tidak memiliki banyak kesibukan. Tidak kesibukan duniawi, tidak pula kesibukan agama. Tidak sibuk belajar, sehingga dia kemudian diajak oleh syaitan untuk menyibukkan diri dalam masalah fitnah. Maka kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Pertama sekali engkau harus bersemangat dalam perkara yang bermanfaat bagimu. Artinya seorang itu kalau dia mau bicara, kalau dia mau bersikap, dia pikir-pikir dulu. Ini bermanfaat untuk saya atau tidak? Baik untuk kehidupan dunia saya maupun agama saya. Ihris ala ma yanfa'uk. Kalau sudah jelas itu bermanfaat, maka ihris. Semangat. Semangatlah dalam perkara yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah wala ta'jaz. Dan minta tolonglah kepada Allah, serta janganlah kamu lemah. Ini suatu nikmat yang harus senantiasa kita jaga dan kita syukuri. Walillahilham. Taib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaAllah ta'ala pelajaran kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, yang disusun oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masuk pada dalil yang kedua dari bab yang pertama. Baik. Qala al-muallif rahimahullah wa qawluhu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. dalam surat An-Nahl ayat ke-36, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, setiap rasul menyerukan ani'budullaha, wahai kaumku sembahlah Allah saja, wajtanibu tagut, dan jauhilah segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dalil yang kedua dari bab yang pertama pada kitab Tauhid, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan penyebutan harfut tauqid, yakni penekanan. Disebutkan dua huruf penekan sekaligus, lam dan qaf. Bahkan dijelaskan para ulama, di situ juga terdapat al-qasam al-muqaddar. Al-qasam al-muqaddar, sumpah yang tidak disebutkan. Sumpah yang tidak disebutkan. Karena lam di situ mauti'atun liqasam al-muqaddar. Liqasam al-muqaddar. Lam itu adalah tempat adanya sumpah. Ya, tempat adanya sumpah. Sehingga ayat ini dikuatkan dengan salasu mu'akkidat. Dikuatkan dengan salasatu mu'akkidat. Tiga penguat. Yang pertama, lam. Yang kedua, al-qasam al-muqaddar. Yang ketiga dengan qad. Menunjukkan apa? Untuk kita benar-benar memperhatikannya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ba'athna maknanya adalah arsalna, yakni kami mengutus, kami mengirim. Menunjukkan apa? Para rasul adalah utusan Allah. Kullu ummatin, yakni kullu ta'ifatin wa qarnin wa jilin minan nas. Pada setiap kelompok, setiap masa, setiap abad, dan setiap generasi dari manusia, mesti ada rasul yang diutus. Tidak ada yang tidak diutus. Ada rasul yang diutus. Ini menunjukkan apa? Inayatullahi azza wa jalla li'ibadihi. Perhatian Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Allah tidak biarkan manusia itu tersesat, tetapi Allah utus rasul untuk membimbing mereka. Rasulan, ar-rasul man uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighih. Yang dimaksud dengan rasul adalah seorang yang diwahyukan kepadanya satu syariat dan dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Ini definisi rasul menurut jumhur ulama. Orang yang diwahyukan kepadanya satu syariat dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya. Afwan, maksudnya yang menurut jumhur ulama, apabila didefinisikan adapun nabi adalah orang yang diberikan syariat, diwahyukan syariat, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini perbedaan antara rasul dan nabi. Namun yang benar, nabi pun diperintahkan untuk menyampaikannya. Lalu apa perbedaan ar-rasul dan an-nabi? Perbedaannya adalah kalau dia rasul, maka dia diberikan satu syariat khusus untuknya. Sedangkan nabi, dia adalah pelanjut syariat rasul sebelumnya. Dia adalah pelanjut rasul sebelumnya. Dan ulama sepakat bahwasannya tidak ada nabi dan rasul dari kalangan wanita. Tidak ada nabi dan rasul dari kalangan wanita. U'budullaha ay afriduhu bil ibadah. U'budullaha, sembahlah Allah, maksudnya adalah afriduhu, esakan dia dalam ibadah. Yakni bukan sekedar menyembah Allah, tetapi benar-benar diesakan di dalam ibadah. Artinya, tidak cukup seorang menyembah Allah, lalu pada kesempatan yang lain dia pun menyembah selain Allah. Atau dia masih memiliki keyakinan boleh menyembah selain Allah. Bukan itu yang namanya tauhid. Tauhid adalah harus dia esakan Allah di dalam keyakinannya dan dalam amal perbuatannya. Wajtanibu ay utruku wa fariku. Maksudnya adalah tinggalkan dan pisahkan. Yani berpisahlah darinya. Ini betul-betul menjauh dari sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik meyakini kebatilannya maupun tidak menyembah kepadanya. At-tagut mushtaqun min at-tughyan. Adapun makna tagut, dia adalah kata pecahan dari at-tughyan. Wa huwa mujawazatul had. Makna bahasanya, tagut itu adalah mujawazatul had, melampaui batas. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan tagut, kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin bil ibadah, fahuwa tagut. Setiap yang disembah selain Allah dalam keadaan dia ridho dengan penyembahan terhadapnya, maka dia adalah tagut. Seluruh yang disembah selain Allah dalam keadaan dia ridho dengan penyembahan terhadapnya, maka dia adalah tagut. Kalau begitu Nabi Isa alaihi salam tidak termasuk tagut. Demikian pula para ulama, para wali Allah, orang-orang saleh yang disembah, yang mereka tidak ridho dengan penyembahan terhadapnya, maka mereka itu bukan tagut. Ya. Jadi jangan kita namakan mereka tagut. Meskipun definisi ini masih kurang. Definisi ini masih kurang. Sebab terkadang ulama ketika menjelaskan tentang tagut, mereka mencontohkan seperti apa? Patung yang disembah. Batu yang disembah. Demikian pula pohon yang disembah. Matahari, bulan, dan bintang. Semuanya tagut. Semuanya tagut. Oleh karena itu, perlu dipahami dengan baik, tagut itu bukan lafzu takfir. Bukan lafaz pengkafiran. Adapun orang-orang yang tidak mengerti dari kalangan takfiriyun, walihizbiyun, minal khawarij, waghairihim, mereka menamakan para penguasa yang tidak berhukum dengan syariat dengan tagut, dan mereka maksudkan itu adalah pengkafiran terhadap mereka. Iya. Adapun definisi tagut yang paling tepat, yang paling mencakup, jami' wa mani', ini dua kriteria kalau kita mau membuat definisi. Jami' wa mani'. Jami', yakni mengumpulkan semua maknanya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Dan mani', mani yakni menghalangi yang tidak tercakup padanya. Maka makna tagut yang lebih mencakup seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan at-tagut ma tajawaza bihil abdu haddahu. Ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Tagut itu adalah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu. Setiap hamba yang melampaui batas. Itu namanya tagut. Setiap hamba yang melampaui batas. Min ma'budin au matbu'in au muta'. Dilihat dari tiga sisi. Apakah dia yang disembah, ataukah yang diikuti, atau yang ditaati. Jadi, tiga bentuk tagut. Yang disembah, yang diikuti, dan yang ditaati. Yang disembah contohnya, yaitu tadi, kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin bidzalik. Setiap yang disembah selain Allah, dan dia ridho dengan penyembahan terhadapnya. Demikian pula al-asnam, dan lain sebagainya. Patung-patung, dan lain sebagainya. Adapun yang diikuti, yang juga layak dikatakan tagut, seperti al-kuhan, was-saharah, wa ulama us-su, para dukun, para tukang sihir, dan juga ulama usu, ulama yang jelek, yang mengajak kepada kebatilan. Para dukun, tukang sihir, dan ulama atau duat ila abwabi jahannam. Para da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Da'i-da'i yang mengajak kepada kesesatan. Ini pantas disebut sebagai tagut. Kemudian yang ketiga, al-muta', yang ditaati. Mereka itu adalah diantaranya al-umara, al-kharijuna an ta'atillahi azza wa jalla. Para pemimpin-pemimpin atau pemerintah yang keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Berkata Syekh Hafidhahullah ta'ala, al-ma'na al-ijmali lil-ayah. Makna secara global ayat ini. Anallah subhanahu yukhbiru annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nasi rasulah. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa Allah telah mengutus pada setiap kelompok, setiap dan juga setiap masa dari kehidupan manusia seorang rasul. Yad'uhum ila ibadatillahi wahdah, di mana setiap rasul mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah yang satu saja. Wa tarki ibadati ma siwah, dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Ini misi diutusnya para rasul alaihi salatu wassalam. Falam yazal yursilur rusula ila nasi bidzalika mundu hadasa syirku fi bani Adam. Maka tidak henti-hentinya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul kepada manusia dengan membawa misi tauhid ini sejak terjadinya kesyirikan pada bani Adam fi ahdi Nuhin ila an khatamahum di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yakni terjadinya kesyirikan pada masa Nabi Nuh alaihi salam sampai Allah menutup para rasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perhatikan ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Inna subhanallah, dulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah selalu mengutus para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan tentunya tidak diragukan lagi sebuah kenikmatan yang besar apabila Allah menganugerahkan kepada seorang hamba untuk dapat membantu para rasul tersebut, untuk bersamanya, menemaninya, menolong mereka. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setelah beliau tidak ada lagi rasul yang diutus. Menunjukkan apa? Mesti ada pewaris para nabi. Karena para nabi sudah tidak diutus, mesti ada pewaris para nabi yang melanjutkan risalah mereka. Siapa lagi kalau bukan para ulama? Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal ulama warathatul anbiya." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sehingga kata para ulama, kedudukan ulama pada umat Muhammad seperti kedudukan para nabi pada umat-umat terdahulu. Bani Israel, kullama halaka nabiyun khalafahun nabi. Setiap meninggal seorang nabi, Allah ganti lagi nabi yang lain. Ini Bani Israel. Adapun umat Muhammad, Allah tidak lagi mengutus nabi, tetapi Allah jadikan pewaris para nabi, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Dari sini kita mengetahui, pertama, kedudukan para ulama. Kedudukan para ulama yang tinggi lagi mulia. Yang kedua, tugas mereka yang sangat penting, yaitu menyelamatkan umat dari kesesatan. Dan juga, dikatakan para ulama, seperti dikatakan Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam, hafizahullah ta'ala, talabatul ilm sufara'u al-ulama. Para penuntut ilmu itu adalah duta-duta para ulama. Jadi alhamdulillah kita bersyukur. Meskipun mungkin kita tidak bisa menjadi ulama, kita tidak bisa menjadi pewaris para nabi, tetapi kita juga dapat memikul beban para ulama, yaitu menjadi duta-duta mereka. Sufara al-ulama, safir, duta. Maksudnya apa? Kalau tidak ada yang menyampaikan dan meneruskan ilmu ulama, juga sama. Ilmu itu tidak akan berkembang luas. Dakwah tidak akan sampai meluas kepada umat manusia. Maka di sini kita memiliki kesempatan. Kesempatan yang besar untuk menjadi penerus risalah. Bukan menjadi nabi, tetapi menjadi orang-orang yang memikul tugas para nabi dan rasul yang paling utama, yaitu dakwah, mengajak manusia kepada tauhid. Oleh karena itu para duat, para talabatul ilmi itu adalah orang-orang yang mulia, harus kita muliakan mereka. Jangan sampai kita sudah malas belajar, setelah kita pelajari juga kita malas amalkan, kalaupun kita amalkan kita juga malas menyampaikan, lalu kita menjelek-jelekan dan menjatuhkan wibawa para penuntut ilmu di tengah-tengah umat. Mungkin dia punya kesalahan sedikit. Siapa sih manusia yang tidak pernah punya salah? Siapa? Para nabi dan rasul pun terkadang bersalah, namun Allah menegur mereka. Para ulama bersalah. Para duat apalagi? Para talabatul ilmi apalagi? Maka kesalahan-kesalahan mereka harus kita sikapi dengan bijak. Kita berikan udzur, kita nasihati dengan baik, jangan kita menjelek-jelekan mereka di tengah-tengah umat. Kalau kita melakukan itu, berarti kita menghalangi umat untuk menerima kebenaran. Karena kalau seorang da'i sudah dijelek-jelekan, sudah ditahdir, namanya sudah direndahkan, siapa lagi yang mau mengambil ilmu darinya? Makin harus dipahami kemuliaan ilmu dan para pembawanya. Berkata Syekh, munasabatul ayah lil bab. Kecocokan ayat ini dengan bab. Anna da'wata ila tauhidi wa nahya anis syirki hiya muhimmatu jami'ir rusul wa atba'ihim. Bahwasannya dakwah kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan adalah tugas seluruh rasul dan para pengikut mereka. Nah, perhatikan, subhanallah, kedalaman fikih Asy-Syaikh. Beliau mengatakan dakwah ini bukan saja tugas para rasul. Padahal kalau kita lihat ayat ini cuma menjelaskan tugas para rasul. Tetapi beliau juga mengatakan ini tugas para pengikut rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini sebagaimana di ayat-ayat yang lain. Seperti dalam surat Yusuf akan datang insyaallah ta'ala pembahasannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah, aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga mengajak kepada Allah di atas ilmu dan maha suci Allah, aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Sehingga seorang alim sekalipun, betapa tinggi ilmunya sekalipun, tetapi dia tidak berdakwah, dia tidak mengajak kepada Allah, maka dia belum bisa dikatakan sebagai pengikut Rasul alaihi salatu wassalam. Ma yustafadu lil aminal ayah, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, pelajaran yang pertama, annal hikmata min irsalir rusul hiya da'watu ila tauhidi wa nahyu anisyirk. Bahwasannya hikmah dari pengutusan para rasul adalah dakwah kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Ini tugas utama para rasul, berdakwah. Dan bukan sembarang dakwah, tapi dakwah kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Berarti siapa yang mengikuti jalan para rasul alaihi wassalatu wassalam, dia harus berdakwah kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Kalau ternyata dakwahnya lebih ke politik, dakwahnya lebih ke kekuasaan, lebih kepada ekonomi, atau mengajak bahkan kepada kebid'ahan dan kesyirikan, maka itu adalah dakwah-dakwah yang menyimpang dari jalan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan hikmah pengutusan para rasul itu ada empat. Hikmah pengutusan para rasul ada empat minimalnya. Yang pertama, dakwah kepada tauhid dan larangan dari syirik yang disebutkan di sini oleh Syekh. Yang kedua, iqamatul hujjah. Iqamatu al hujjah, untuk menegakkan hujjah. Sebagaimana firman Allah, rusulan mubasysyirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul, dalam surat An-Nisa ayat ke-165. Para rasul diutus sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada lagi bagi manusia hujjah, yakni alasan. Setelah diutus rasul, tidak ada lagi alasan. Ketika Allah mengazab mereka, mereka tidak bisa beralasan. Saya tidak tahu kebenaran karena saya tidak diutus rasul. Iya. Yang kedua, ar-rahmah. Yang ketiga, ar-rahmah, sebagai rahmat. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-107. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang keempat, bayanut tariq al-musil ila Allah azza wa jalla, untuk menjelaskan jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, yakni menjelaskan bagaimana seseorang itu beribadah. Ini tidak akan mungkin bisa diketahui dengan akal manusia. Walaupun dia cerdas, walaupun dia sekolah tinggi, tetap dia tidak akan bisa mengetahui bagaimana cara dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali melalui jalan pengabaran wahyu yang disampaikan oleh para rasul alaihim salatu wassalam. Pelajaran yang kedua, anna dinal anbiya'i wahidun. Ayat ini menunjukkan bahwasannya agama para nabi itu satu. wa huwa ikhlasul ibadati lillah wa tarku syirki wa in ikhtalafat syara'i'uhum, yaitu mengikhlaskan atau memurnikan ibadah hanya bagi Allah dan meninggalkan kesyirikan meskipun syariat-syariat mereka berbeda. Sebagaimana firman Allah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, dalam surat Al-Maidah ayat ke-48. Bagi setiap umat dari kalian kami jadikan untuk mereka syariat dan minhaj, yakni metode mereka beragama sendiri-sendiri. Yakni walaupun berbeda syariat mereka, namun ada satu yang menyatukan mereka, tauhid. Tauhid tidak pernah berubah dari awal sampai akhir. Pelajaran yang ketiga, anna risalata ammat kullal umam wa qamatil hujjatu ala kullil ibad. Bahwasanya risalah mencakup seluruh umat. Yakni tidak ada pengkhususan untuk umat tertentu. Yakni seluruh umat manusia diutus kepada mereka seorang rasul. Wajib bagi mereka semuanya untuk mentauhidkan Allah. Terlebih pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul inni rasulullahi ilaikum jami'an. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan wahai Muhammad, aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Oleh karena itu ulama sepakat. Ulama seluruhnya sepakat, termasuk kekufuran adalah apa yang diyakini oleh sebagian sufi, bahwasannya sebagian orang itu kata mereka, yakni guru-guru mereka, para wali mereka, kalau dia mengikuti tarekat-tarekat mereka, dia akan terlepas dari kewajiban. Ya, karena dia sudah sampai derajat hakikat. Adapun yang masih mengamalkan kewajiban, masih sholat, masih puasa, itu baru syariat. Sementara yang wali mereka ini sudah sampai hakikat, sehingga dia tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi puasa, bahkan dia berzina sekalipun itu berdosa hanya menurut syariat. Hakikatnya dia lagi beribadah kata mereka. Maka ini ulama seluruhnya sepakat adalah kekufuran. Sebab risalah ammat kullal umam, tidak ada yang terlepas dari risalah. Wa qamatil hujjah ala kullil ibad, sebagaimana hujjah itu juga telah tegak untuk seluruh hamba-hamba. Yani tidak ada yang bisa beralasan lagi di hari kiamat, saya tidak tahu kebenaran karena saya tidak diutus Rasul. Sebab Allah telah mengutus Rasul pada setiap umat. Pelajaran yang keempat, aidhamu sya'ni tauhid wa annahu wajibun ala jami'il umam. Ayat ini menunjukkan agungnya urusan tauhid dan bahwasannya dia adalah kewajiban atas seluruh umat. Ayat ini menunjukkan agungnya kewajiban tauhid. Dari sisi mana? Dari sisi bahwasannya para rasul alaihimussalatu wassalam, orang-orang yang paling mulia, yang jumlah mereka sangat banyak, namun hanya sebagian yang dikisahkan kepada kita, Allah utus, Allah turunkan wahyu. Untuk apa? Untuk menyampaikan tauhid. Menunjukkan urusan tauhid ini bukan urusan yang boleh kita sepelekan. Maka seorang muslim itu harus benar-benar mengagungkan tauhid di dalam dirinya. Dan juga tauhid ini wajib atas seluruh umat. Artinya seluruh manusia harus mentauhidkan Allah tanpa terkecuali. Pelajaran yang kelima yang terakhir, fil ayati ma fi la ilaha illallah minan nafyi wal itsbat. Di dalam ayat ini terdapat makna la ilaha illallah, yaitu an-nafyu wal itsbat. Dalam kalimat la ilaha terdapat an-nafyu, penafikan. Apa yang dimaksud dengan penafikan? Artinya menganggap salah, menganggap batil, menganggap tidak benar seluruh sesembahan selain Allah. Bukan cuma itu, memusuhi dan membenci seluruh sesembahan selain Allah, bahkan memusuhi orang-orang yang menyembahnya. Ini adalah makna wajtanibu taghut. Wajtanibu at-taghut. Adapun al-itsbat terdapat dalam kalimat illallah, artinya menetapkan hanya Allah, mengimani hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Ini dari makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ani'budullah, sembahlah Allah yang satu saja. Fadallat ala annahu la yastaqimun tauhid illa bihima jami'an. Maka ini menunjukkan tauhid seseorang tidak akan mungkin lurus, tidak akan mungkin tegak kecuali dengan kedua perkara ini, kedua rukun ini, an-nafyu wal itsbat. Wa anna an-nafya al-mahdha laysa bitauhidin, dan bahwasannya menafikan saja bukan tauhid. Ini ateis namanya. Komunis. Menafikan seluruh sesembahan. Kalau cuma menafikan itu bukan tauhid. Walaupun sejatinya tidak ada orang-orang yang betul-betul ateis. Tidak ada orang-orang yang betul-betul komunis. Tidak ada orang-orang yang betul-betul tidak percaya adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada. Allah jelaskan dalam Al-Quran sampai pada Fir'aun sekalipun. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa'uluan. Mereka mengingkari tauhid, mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi hati mereka meyakini. Jadi mereka mengatakan tidak percaya kepada Allah, tidak percaya adanya Tuhan. Itu hanya dalam lisan mereka saja. Hati kecilnya meyakini ada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Sehingga tidak kita dapati orang yang mengingkari tauhid rububiyah secara utuh. Hati kecilnya mesti mengakui ada Allah subhanahu wa ta'ala. Akal sehatnya mesti mengakui ada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang namanya Rabb. Kalau saja rumah yang begitu megah namun kecil tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, maka bagaimana langit, bagaimana lagi dengan langit dan bumi ini yang begitu luas? Mesti ada Rabb yang menciptakannya. Iya. Tetapi kenapa mereka mengingkari zulman wa uluwan? Dikarenakan kedzaliman dan kesombongan. Wal itsbatal mahdha laisa bitauhidin. Demikian pula menetapkan saja bukan tauhid. Artinya orang yang sudah yakin Allah adalah sesembahan dia. Bahkan dia sudah mengamalkan, dia hanya beribadah kepada Allah. Dia tidak pernah beribadah kepada selain Allah. Dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah sujud kepada selain Allah. Dia tidak pernah berdoa kepada selain Allah. Tetapi kalau dia belum menyalahkan, kalau dia belum membodoh-bodohkan, kalau dia belum membatilkan seluruh sesembahan selain Allah, dia belum bisa dianggap sebagai orang yang mentauhidkan Allah. Dia musyrik. Walaupun setiap hari kita saksikan dia sholat, dia puasa, dia zakat, tetapi dia belum mengingkari penyembahan kepada selain Allah, maka dia musyrik, dia kafir, seperti orang-orang yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Walhamdulillah, kita sudah selesai. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita fahami dengan benar dan memberikan banyak faedah bagi kita semua. Kemudian kita memasuki sesi tanya jawab bagi para pendengar radio Dakwah Salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Silakan kirimkan pertanyaannya, atau ada yang kurang jelas silakan kirimkan, atau misalkan lebih baik lagi misalkan datang langsung ke Mahad An-Nur Al-Athari, insyaallah kami bisa membantu antum semua untuk bisa menjelaskan permasalahan-permasalahan atau yang berkaitan dengan masalah agama Islam. Insyaallah kami akan berupaya untuk membantu. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk, mungkin langsung saja dijelaskan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Ustaz, salat fardu yang tidak pakai usolli bagaimana? Mohon dijawab. Salat fardu maupun salat sunnah disyaratkan harus dengan berniat. Disyaratkan harus dengan berniat. Iya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabat dan imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, tidak sedikit pun mencontohkan adanya lafaz usalli, baik dilafazkan dengan lisan maupun di dalam hati. Tidak ada. Ya. Tidak ada satu hadis pun, baik hadis yang sahih, hatta hadis lemah dan palsu, tidak ada yang mengajarkan ucapan usalli fardal maghrib, thalatha rak'atain, thalatha rak'at lillahi ta'ala, dan seterusnya. Atau nawaitul wudu'a liraf'il hadathil asgar, tidak ada dalam syariat Islam. Ini adalah bentuk kebid'ahan, bentuk mengada-ngada di dalam agama. Iya. Dan yang namanya niat, secara bahasa artinya al-qasdu, bermaksud melakukan sesuatu. Sehingga orang yang bermaksud melakukan sesuatu, itu artinya dia sudah berniat. Maka niatnya tempatnya di dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi bukan di lisan, dan tidak perlu membuat suatu lafaz-lafaz tertentu dalam mengucapkan niat. Dan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, orang yang melafazkan niat itu kurang dalam akal maupun dalam agama. Kurang di dalam akal, karena apabila orang yang mau melakukan sesuatu dan harus dia ucapkan terlebih dahulu, tentunya orang akan menganggap dia tidak waras. Seperti kalau seorang mau makan, dia harus mengucapkan dulu, saya niat mau makan supaya bisa kuat, supaya bisa berjalan-jalan. Iya. Saya niat mau mandi, saya mau niat mau ke kebun dulu. Ini orang mengatakan ini tidak waras. Setiap perbuatannya dia katakan saya niatkan dulu. Baik. Terlebih di dalam agama, melazimkan sesuatu yang tidak berdasarkan dalil adalah kebid'ahan. Setiap kali sholat usolli, setiap kali berwudu nawaitu, berpuasa nawaitu. Ini dari mana asalnya? Tidak dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula dari sahabat dan tabi'in, tidak pula dari imam yang empat. Kalau setelah masa mereka, masa-masa sahabat dan tabi'in dan imam yang empat, kemudian orang berkeyakinan, kalau tidak mengucapkan usolli, solatnya kurang, atau solatnya tidak sah, lalu bagaimana dengan solatnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang tidak membaca usolli? Apakah solatnya kurang, atau solatnya tidak sah? Maka, hal ini jelas, merupakan kebid'ahan. Ustaz, tahiyat akhir, setelah fil alaminah, sampai selesai, ditambah, Allahumma inni a'udhu bika, sampai selesai, ditambah lagi, ya muqallibal qulub, sampai selesai, salam lalu wirid, gimana Ustaz? Kalau sudah selesai tahiyat akhir, sudah selesai ya, bacaannya sudah selesai, baru dibolehkan berdoa. Ya. Baru dibolehkan berdoa. Dan yang paling afdal, berdoa sesuai petunjuk Nabi SAW, yakni diantaranya berdoa, minta perlindungan dari empat perkara. Ya. Yaitu dari fitnah dajjal, dari fitnah hidup dan mati, dan dari azab kubur. Ya. Kalau sudah membaca doa sesuai doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, baru kemudian ditambah dengan doa apa saja yang kita kehendaki. Tidak ada masalah insyaAllah ta'ala. Jika rambut atau jenggot telah beruban, maka yang disunahkan disemir warna apa? Warna apa saja, yang penting jangan hitam. Seperti dalam riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW bersabda, "Gayyiru hadha bi syai'in wajtanibus sawad." Ya, ketika Nabi SAW melihat di rambutnya Abdullah bin Abi Quhafah, yakni bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu sudah penuh dengan uban, maka beliau mengatakan, rubahlah ubannya itu dan jauhi warna hitam. Iya. Sekarang sangat banyak orang yang beramal bid'ah dan sedikit yang beramal sunnah. Apakah itu termasuk tanda-tanda kiamat telah dekat? Telah diisyaratkan di dalam banyak hadis, di antaranya hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min ashratis sa'ah ayurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yazharuz zina wa yazharuz zina. Di antara tanda-tanda kiamat, diangkatnya ilmu dan menguatnya kebodohan, dan diminumnya khamar dan nampaknya perzinahan. Iya. Ini di antara tanda-tanda kiamat. Maka di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayurfa'al ilm wa yathbutal jahl. Di antara tanda kiamat, ilmu itu diangkat dan menguatnya kebodohan. Maka telah dimaklumi kebid'ahan itu adalah amalan yang tidak berdasarkan ilmu tapi berdasarkan kebodohan. Iya. Juga dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah ayyultamasal ilmu atau ayyultamasal ilma 'indal asadir." Ayyultamasal ilmu 'indal asadir. Di antara tanda-tanda kiamat, ilmu itu diambil dari orang-orang kerdil. Dikatakan oleh para ulama, yang dimaksud dengan orang-orang yang kerdil adalah ahlul bid'ah. Ilmu itu mereka pelajari dari ahlul bid'ah, bukan lagi dari ahlul sunnah. Maka ini tanda-tanda kiamat. Baik. Apakah istri yang sedang hamil tidak boleh digauli dengan alasan takut keguguran atau bayinya lahir prematur? Setahu saya dalam kedokteran tidak ada masalah. menggauli istri yang sedang haid, yang sedang hamil, tidak akan berpengaruh pada keguguran atau prematurnya, kecuali mungkin kecapean, bisa saja. Dan juga tidak ada larangan di dalam syariat. Al-muhim, kalau terbukti berbahaya, maka tentunya syariat juga melarang. Kalau tidak, tidak ada masalah. Iya. Ustaz, bagaimana cara bersiwak yang benar? Apakah harus pakai kayu arak dari Iman Kedung Renjah? Ya, tidak harus pakai kayu arak atau kayu yang biasa digunakan oleh Nabi SAW, namun itu yang terbaik. Kalau tidak ada kayu tersebut, boleh dengan yang lainnya. Taib. Barangkali ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin.